الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما Amma ba'ad fa'inna asdaqal hadis kitabullah wa kharal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarral umuri muhdasatuha fa'inna kulla muhdasatin bid'ah wa kulla bid'atin dolalah wa kulla dolalatin finnar Ikhwani fillah rahimani rahimakumullah Nahmadullah wa nashkuruh. Kita memuji kepada Allah dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat-Nya kepada kita. Alhamdulillah. Kembali malam hari ini dengan hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala dan dengan nikmat iman dan Islam, kesehatan serta kesempatan kita dipertemukan. Semoga dalam suasana dan amal ibadah, talabul ilm, mendalami agama Allah Subhanahu wa taala, bagian mengamalkan perintah Allah Subhanahu wa taala, in tansurullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Jika kalian menolong agamanya Allah, maka Allah akan tolong kalian dan Allah akan mengokohkan kedudukan kalian. Karena masuk menolong agamanya Allah adalah mempelajarinya, mengamalkannya, mendakwahkannya, dan membelanya. Walhamdulillah, dengan sebab kita senantiasa bermajlis ilm, maka Allah Ta'ala jadikan tambahan nikmat kepada kita berupa nikmat Fahmuddin, paham agama, yang itu menjadi alamatul khair, alamat kebaikan yang Allah Ta'ala inginkan bagi seorang hamba. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang Allah kehendaki berupa kebaikan baginya, maka Allah akan fahamkan dia dalam perkara agama. Sebagaimana datang dalam hadis Muawiyah radhiyallahu anhu yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Selain kita meyakini usaha kita mendatangi majelis ilm, berjalannya kita untuk mendatangi tempat-tempat ilmu, untuk kita menambah ilmu adalah termasuk perkara yang menjadi sebab kita dimudahkan oleh Allah untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana datang dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahhalallahu lahu tariqan lil jannah. Siapa yang menempuh satu jalan guna dia mendapatkan ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Bahkan majlis ilm adalah riyadul jannah. Majlis ilmu adalah taman dari taman-taman surga. Idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Kalau kalian melewati dan mendapati taman-taman surga, maka hendaknya engkau mampir dan engkau puaskan. Engkau singgah, ambil sepuasnya apa yang di taman surga tersebut. Qalu, para sahabat bertanya, wa ma riyadul jannah ya Rasulullah, apa itu taman-taman surga wahai Rasulullah? Qala khilaqud dzikr, adalah halaqah-halaqah, majlis-majlis dzikir. Dan terangkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, termasuk padanya adalah majlis ilm, majlis halal dan haram, majlis yang dibacakan padanya ahkam syar'iyah, majlis yang dibacakan padanya nasaih diniyah, nasihat-nasihat agama. Karena dengannya, maka seseorang akan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala mengetahui jalan yang akan mengantarkan dia ke dalam surganya Allah, dan Allah mudahkan baginya untuk menempuhnya. Sekaligus dia mengetahui jalan yang bisa mengantarkan ke dalam azab nerakanya Allah, dia pun dengannya dimudahkan untuk menjauhi. Allah Ta'ala berfirman di dalam surah Muhammad, وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدَى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ. Siapa yang menempuh petunjuk, maka Allah akan tambah baginya petunjuk, dan Allah akan memberikan kepadanya ketakwaannya, dimudahkan ke dalam ketakwaan. Disinilah pentingnya untuk kita mengetahui al-huda wa dinil haq, mengetahui petunjuk dan agama yang hak yang Rasulullah SAW diutus oleh Allah untuk membawanya dan menyampaikan kepada umatnya. Walhamdulillah yang demikian sampai kepada kita, tinggal permasalahannya kita mau mempelajarinya atau tidak, mau memahaminya atau tidak, dan mau memeganginya ataukah tidak. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq, dialah Allah yang mengutus Rasulnya dengan membawa al-huda wa dinil haq. Masyra ikhwani fiddin rahimani wa rahmakumullah. Maka alhamdulillah, melalui majelis kita yang kita adakan setiap malam Ahad, di mana kita membaca kitab para ulama, di antaranya yang ada di hadapan kita adalah kitab Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, yakni kitab Adda wa Dawa, atau kitab ini juga dikenal dengan Jawabul Kafi liman sa'ala an dawa'i syafi, jawaban yang lengkap yang memuaskan terhadap orang yang bertanya tentang obat yang bisa menyembuhkan. Sehingga kitab ini juga dikenal dengan Adda wa Dawa, penyakit dan obatnya. Masyarakat ikhwani fiddin rahimani wa rahmakumullah, dan kita di pertemuan kita yang terakhir, kita masih membahas sebuah penyakit yang fatal, penyakit berupa penyimpangan seksual, penyakit yang awal pertama dalam sejarah manusia pernah terjadi menimpa kaumnya Nabi Lut, sehingga penyakit ini nisbah kepada mereka dengan liwat hubungan sesama jenis, yaitu laki-laki dengan laki-laki atau perempuan dengan perempuan. Masyra ikhwani fiddin rahimani rahmakumullah, telah dipaparkan oleh Al-Imam Qayyim rahimahullah, di mana penyakit tersebut sisi kekejiannya, sisi kebobrokannya dan kerusakannya adalah lebih dahsyat daripada perbuatan zina. Sehingga hukumnya di dalam Islam, had, yaitu hukuman yang ditetapkan bagi pelaku liwat, itu adalah lebih berat dari hukuman yang diperlakukan kepada pelaku zina. Kemudian, ada pendapat yang menyatakan di kalangan para ulama, hukumannya adalah di bawah atau lebih ringan dari hukuman zina. Ada yang berpendapat hukumannya adalah setara atau sama dengan hukuman zina. Maka pada pertemuan yang lalu telah kita baca keterangan Al-Imam Qayyim rahimahullah bantahan terhadap pendapat yang menyatakan hukuman pelaku liwat itu lebih ringan dibandingkan hukuman zina. Alasan sebagian pendapat yang menyatakan hukumannya lebih ringan adalah satu, bahwasanya tidak disebutkan nas sharih ketetapan hukuman had di dalam Al-Quran. Maka ini adalah telah dibantah oleh para ulama yang menyatakan hukuman had bagi pelaku liwat itu lebih berat dibandingkan pelaku zina. Tidak ditetapkan di dalam Al-Quran bukan berarti tidak ditetapkan hukumnya. Karena hukumnya ditetapkan di dalam hadis-hadis Rasulullah alaihissalatu wassalam. Hukumnya ditetapkan dalam hadis-hadis Rasul alaihissalatu wassalam sebagaimana telah kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya. Ini yang pertama. Yang kedua, alasan mereka, hal itu kias. Kias terhadap pelaku, yaitu yang menzinahi atau melakukan hubungan dengan binatang. Begitu juga dengan orang yang telah meninggal. Maka ini juga dibantah bahwasanya kias dalam hal tersebut adalah kias ma'al farik, kias batil. Kias perkara yang berbeda yang tidak bisa disamakan. Itu sehingga menjadi kias batil. Lebih daripada sekedar itu adalah ketika ditetapkan adanya nas tentang had hukuman bagi pelaku liwat, maka tidak lagi dibutuhkan kias. Kias itu diberlakukan ketika tidak didapati nas ketetapannya. Barulah diberlakukan kias. Dan kias ketika ma'awujudin nas atau ma'awujudin nusus, maka kias itu tidak lagi berlaku. Nah, ini beberapa hal. Sekarang lanjutannya. Alasan yang berikutnya yang belum sempat kita selesaikan. Asalis yang ketiga, anna hadza muntaqadun biwat'il ummi wal binti wal ukhti. Bahwasanya kias tersebut yang menetapkan akhirnya pelaku liwat itu dihukumi dengan lebih ringan dibandingkan pelaku zina, ini tertolak dengan hukuman yang diberlakukan bagi pelaku yang menzinahi atau melakukan hubungan dengan ibunya atau anak perempuannya atau saudarinya. Dari kalangan orang-orang yang haram untuk dinikahi. Nah, haram untuk dinikahi. Mahramnya sendiri. Yang dikenal dengan yakni in cash atau in cash, hubungan yang masih ada hubungan darah, sedarah. Biasanya ibu dengan anak laki-lakinya, bapak dengan anak perempuannya, saudara dengan saudarinya, nah mahramnya, atau seorang anak dengan bibinya, diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah taala sebutkan dalam surah An-Nisa tentang orang-orang yang Allah haramkan untuk dinikahi. Menikahinya adalah haram, apalagi yakni menzinahinya. Hurimat 'alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum wa ammatukum. Al-ayah. Diharamkan atas kalian ibu-ibu kalian, anak-anak putri kalian, saudari-saudari kalian, ammatukum, bibik-bibik kalian dari pihak bapak, khalatukum, bibik-bibik kalian dari jalur ibu. 6. Wabanatul akhi, anak saudara kalian, apa namanya, ponakan. 6. Dan selanjutnya, pihak-pihak yang Allah Ta'ala haramkan untuk dinikahi. 6. Nah, dikiaskan dengan, yakni kias mereka bahwasannya ketika melakukan hubungan dengan hewan, dengan jenazah, orang yang sudah meninggal, itu dikiaskan dengan pelaku liwat, karena hal tersebut adalah perkara yang di luar naluri kodratnya. Seorang menginginkan hubungan dengan hewan, maka ini sudah dibantah. Kias itu adalah salah. Bantahan berikutnya adalah ini. Dibantah dengan, yakni seorang yang berhubungan badan dengan mahramnya, yang masih ada hubungan kekeluargaan, saudara. Kenapa? Karena kata beliau, fa inna nafarata tabi'ata anhu hasilatun ma'annal had fihi min aghladil hudud fi ahadil qaulain. Karena secara tabiat juga, maka orang itu sebenarnya asalnya akan menjauhi perbuatan tersebut, melakukan hubungan badan dengan bapak dengan anak putrinya, ibu dengan anak laki-lakinya, saudara dengan saudarinya. Secara tabiat itu adalah menjauhinya, kecuali yang rusak tabiatnya. Nah, na'udzubillah. Dan semakin hari, ikhwan yang demikian, semakin banyak pelakunya. Akibat karena banyaknya tontonan-tontonan di zaman sekarang yang merupakan bagian dari syahwat. 6. Banyak didapati kasus-kasus yang demikian. Padahal secara naluri kodratnya adalah orang akan menjauhinya, tidak akan melakukannya. Apalagi ditambah secara syariat. Kalau ini masih membantah kemarin alasan, kalau alasannya secara naluri atau tabiat itu menjadi alasan pelaku liwat itu adalah dihukumi lebih ringan daripada zina, terbantahkan dengan ini. Karena secara tabiat pun, secara naluri pun, ya ini seorang ayah dengan anak putrinya, ibu dengan anak laki-lakinya, saudara dengan saudarinya, ini secara tabiat adalah akan menjauhi perbuatan hubungan badan dengan, ya ini ada hubungan darah tersebut. Ma'anal had, seiring dengan itu, had, hukuman yang diberlakukan bagi pelakunya, itu lebih berat hukumannya menurut salah satu dua pendapat, dan ini pendapat yang kuat, wawal qatlu bikulli halin, yakni dibunuh, hukumannya dibunuh apapun keadaan pelakunya. Maksudnya muhsanan kana au ghairu muhsan, baik dia muhsan ataupun ghairu muhsan, hukumannya adalah hukum bunuh. Nah, hukumnya adalah hukum bunuh. Beda dengan zina. Zina masih dipilah. Kalau muhsan, nah, baru hukum bunuh dengan rajam. Kalau ghairu muhsan, dicambuk 100 kali dan diasingkan setahun. Nah, ada masih dipilah-pilah. Kalau ini lebih berat daripada zina. Kalau incest itu terjadi, mau dibaca incest atau incest, nah, hubungan badan yang masih ada hubungan darah, hukumannya bunuh. Itu pendapat yang kuat. Berbedanya adalah cara membunuhnya. Apakah seperti rajam? Apakah ya ini langsung bunuh eksekusi? Nah, itu yang sebagian berbeda pendapat. Tapi masalah hukum bunuh, maka itu adalah pendapat yang kuat. Tidak perlu dilihat muhsan atau ghairu muhsan. Qala rahimahullah wa hadza ihda riwayatain an Ahmad. Ini adalah salah satu pendapat dari dua riwayat yang datang dari Imam Ahmad. Wa huwa qaulu Ishaq ibn Rahuyah, dan ini pendapat juga Ishaq ibn Rahuyah wa jama'atin min ahlil hadis, dan sejumlah ulama dari kalangan ahlul hadis. Wa qad rawa Abu Dawud wa Tirmizi min hadis Barra ibn Azib radhiyallahu anhu. Imam Abu Dawud dan Imam At-Tirmidzi, begitu juga Imam Nasa'i, Imam Ahmad, meriwayatkan hadis dari Barra ibn Azib. Beliau berkata, laki itu ammi wa ma'ahu rayah. Aku bertemu dengan pamanku, kata Barra ibn Azib. Beliau membawa bendera. Fakultu, maka aku bertanya, ila aina turid, kemana engkau ingin pergi? Qala, maka pamanku tersebut menjawab, ba'asani Rasulullah SAW ila rajulin nakaha imra'ata abihi min ba'dihi an adriba unuqahu wa akhudha malahu. Aku diutus oleh Rasul alaihi salatu wassalam untuk kepada orang yang dia melakukan hubungan dengan istri bapaknya. Ibu asli, ibu kandungnya kah atau ibu tirinya? Yang jelas dua-duanya adalah tidak boleh untuk dinikahi. Mimba'di, setelah sepeninggal bapaknya, untuk aku adriba unukoh, aku penggal kepalanya. Wa'ahuda malah, dan aku ambil hartanya untuk diserahkan ke Baitul Mal. Nah, pada sanad hadis ini ada sisi kelemahan, namun dari jalan-jalannya, sanadnya yang lain-lainnya saling menguatkan. Ada syawahid wal mutaba'at, ada penguat dan pendukung. Nah, sehingga disebutkan oleh Syekh Al-Albani dalam Al-Irwa, beliau dengan yakni mengumpulkan jalur-jalur periwayatan hadis tersebut, beliau menghasankan hadis tersebut. Hadisnya hasan. Dan Al-Imam At-Tirmidzi, Al-Imam Ibnu Qayyim membawakan yakni tahsin dari Imam At-Tirmidzi, beliau mengatakan qala At-Tirmidzi hadza hadisun hasanun. Qala Juzajani Amul Barra ismu Al-Haris Ibnu Amr. Pamannya Barra Ibnu Azib adalah Al-Haris Ibnu Amr. Sahabi. Seorang sahabat. Naam. Sehingga ini adalah hadisnya sahih. Atau minimalnya hasan. Di hadis ini menunjukkan adalah hukum bunuh. Pelaku, yaitu orang yang menzinahi ibunya. Tanpa dilihat dia muhsan atau ghairu muhsan. Sudah menikah atau belum menikah. Wa fi sunani Abu Dawud wa Ibn Majah min hadis Ibn Abbas qala, dalam sunan Abu Dawud dan Ibn Majah, dari hadis Ibn Abbas, beliau berkata, qala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda, man waqa'a ala dhati mahramin faqtuluh. Siapa yang menggauli orang yang punya ada hubungan mahram, maka bunuhlah dia. Nah, hadis ini, ikhwan wa jazakumullah, juga diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Imam Daruqutni, Imam Al-Hakim, Imam Al-Baihaqi, Ibnu Majah. Sementara beliau menyebutkan, yakni juga Imam Abu Dawud, namun yang benar ini tidak ada periwayatannya dalam Sunan Abu Dawud. Barangkali beliau dari hafalannya beliau. Ikhwan jazakumullah. Pada sanadnya juga ada sisi kelemahan. Disebutkan dalam kitab Ilal Abu Hatim Ar-Razi. Ada di sisi kelemahan hadis ini. Wallahu a'lam bishawab. Sehingga hadisnya lemah. Kata beliau selanjutnya, masih membawakan sebagian dalil atau hujah. Hukuman bagi orang yang melakukan hubungan badan dengan mahramnya. Wa rufi'a ilal hajjaj rajulun igtasaba ukhtahu ala nafsiha. Diangkat permasalahan, dilaporkan kepada hajjaj, orang yang dia menggauli saudarinya. Faqala, maka dikatakan oleh al-hajjaj, ahbisuhu wasalu manhahuna min ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tahanlah dia. Tahan dulu dia. Dan tanyakan orang yang ada di sini yang termasuk sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tanyakan kalangan sahabat yang masih ada waktu itu. Fasa'alu Abdullah ibn Abi Mutarrif. Maka mereka pun mendatangi dan bertanya kepada Abdullah ibn Abi Mutarrif. Faqala, maka Abdullah ibn Abi Mutarrif mengatakan, sami'tu Rasulullah SAW yaqul, man tahatta hurumal mu'minin, fahuttu wasatahu bisayf. Siapa yang menodai mahram dari kalangan kaum mukminin, maka belahlah pertengahan badannya dengan pedang. Nah, hadis ini juga dikeluarkan oleh Al-Imam Ibnu Abi Asim, Imam At-Tabrani, begitu juga Imam Al-Baihaqi dalam Sa'abil Iman, Al-Imam Ibnu Adi dalam kitab Al-Kamil, begitu juga Imam Al-Bukhari di dalam Tarikhul Kabir. beliau melemahkan hadis ini. Beliau melemahkan hadis ini. Begitu juga Al-Imam Al-Haythami di dalam kitab Al-Mujma', beliau mengatakan padanya ada rawi namanya Rifdah ibnu Qudha'ah, dilemahkan oleh jumhur ulama. Hadis ini adalah lemah. Yang ada pada kita adalah hadis yang sahih, ikhwanul jazakumullah, atau hadisnya hasan yang dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, begitu juga Imam Abu Daud, Imam Nasa'i yang di atas tadi. Selanjutnya dari riwayat-riwayat ini kata Al-Imam Nukoyim, wa fihi dalilun al-qatli bit tausid. Pada riwayat ini terdapat dalil hukum bunuh dengan dibelah menjadi dua bagian. Wahada dalilun mustaqil fil masalah. Ini dalil tersendiri di dalam masalah ini. Yaitu masalah bagaimana cara hukum bunuhnya. Dari situlah yang berbeda. Ada yang berpendapat hukumnya seperti zina, rajam. Ada yang pendapat, yaitu pancung, eksekusi langsung. Seperti riwayat Barra ibn Azib tadi. Pamannya diutus oleh Rasulullah SAW. Beliau menyatakan, an adriba unuqah, untuk aku penggal kepalanya. Riwayat ini dengan tausyid. Yaitu dibelah dua bagian badannya. Beda-beda di dalam pendapat masalah kaifiyah, kaifiyatul qatl. Namun pendapat yang rajih adalah sepakat atau yang kuatnya adalah hukum bunuh. Ini yang rajih. Hukum bunuh baik muhsan atau ghair muhsan. Berarti ini menunjukkan lebih berat daripada hukum zina. Ini menjadi sisi bantahan terhadap pendapat yang menyatakan hukum liwat itu lebih ringan daripada hukum zina. Dengan alasan, ini liwat itu kan secara tabiat naluri sebenarnya tidak diinginkan. Maka dibantah dengan ini. Yakni hubungan dengan orang yang ada hubungan darah atau mahram, itu hukum asalnya juga adalah satu yang secara tabiat tidaklah diinginkan. Bahkan secara tabiat akan menghindarinya. Makanya di dalam syariat pun adalah boleh mahram, bersendirian, mahram, yakni menampakkan sebagian aurat yang wajar, yang biasa, di antara mereka. Karena jauh, yakni secara tabiat, apalagi secara syariat, untuk adanya keinginan hubungan badan di antara mahram. Ini menjadi bantahan terhadap pendapat yang menyatakan liwat hukumannya lebih ringan daripada hukuman zina. Dibantah dengan ini. Wa huwa anna man la yubahu wa ta'uhu bihalin fahaddu wa ta'il qatl. Inilah yang disimpulkan oleh beliau. Yaitu siapa orang yang tidak boleh digauli apapun keadaannya dengan alasan apapun, maka kalau itu terjadi, hukuman menggaulinya adalah al-qatl, bunuh. bunuh. Ini hukum incest atau incest lah. Kalau diinginkan oleh dua-duanya, dua-duanya dibunuh. Kalau satunya dipaksa, lain permasalahannya. Nah, hukumnya lebih berat daripada hukum zina. Daliluhu, dalilnya, man waqa'a 'ala ummi aw ibnatihi wa kadzalika yuqal fi wat'i dawatil maharim wa wat'i man la yubahu la wat'uhu bihalin wa kana haddul qatlu kalluti. Maka ini orang yang terjatuh berhubungan dengan ibunya atau putrinya, demikian juga berhubungan dengan dawatil maharim yang memiliki hubungan mahram, berhubungan badan dengan orang yang tidak boleh untuk digaulinya, apapun alasannya, apapun keadaannya, maka hadnya, hukumannya adalah al-qatlu kalluti, bunuh sebagaimana pelaku liwat. Dalam hal bunuhnya adalah bunuh, sama dengan liwat. Wa tahqiqu, penegasannya adalah aistadalla al mas'alatain bin nas wal qiyasu yashadu li sihhati kullin minhuma. Yang dijadikan dalil terhadap dua masalah itu adalah yang jelas nas. Dan ada masing-masingnya, pelaku liwat ada nasnya, pelaku incest ada nasnya. Nah, adapun kias itu sekedar menguatkan benarnya hukum al-qatl bagi kedua-duanya. Nah, adanya nas itu sudah cukup dari kias. Demikian. Wa qad ittafaqal muslimun ala anna man zana bi dzati mahramin fa'alil had. Dan sepakat ulama kaum muslimin bahwasanya pelaku zina dengan hubungan mahram, ada hubungan mahram, maka bagi dia terkena had, terkena hukuman yang sudah ditetapkan. Wa innamah talafu fi sifatil had, hanya saja mereka berselisih dalam, yaitu sifat hukumannya, pelaksanaannya, kaifiahnya. Yaitu hukum bunuh itu bagaimana? Apakah sama dengan yaitu zina yang muhson, berarti dengan cara rajam, ataukah dengan yaitu eksekusi, pancung, nah, atau dengan tadi riwayat yang namun riwayatnya lemah, dengan dibelah badannya. Hal wal qatlu bi kulli halin au hadduhu hadduz zani. Apakah yakni dibunuh apapun keadaannya, ataukah yakni hukumannya seperti hukuman pelaku zina? Ala qalain. Sekarang masalah, yaitu melakukan hubungan dengan orang yang memiliki hubungan mahram. Beliau membawakan hukum yang disampaikan oleh para ulama. Apakah hukumnya bunuh apapun keadaannya, muhson atau ghair muhson? Ataukah hukumannya masih seperti hukuman zina? Perlu dilihat, berarti yang sudah nikah berarti baru bunuh dengan rajam. Kalau yang belum nikah, cambuk 100 kali dan diasingkan setahun. Para ulama berbeda menjadi dua pendapat, kata beliau. Ini sekarang beliau menjelaskan tambahan bagi kita faedah hukum orang yang berhubungan badan dengan orang yang memiliki hubungan mahram, Fadhahab Syafi wa Malik wa Ahmad fi ihda riwayatai anna haddahu hadduz zani. Berpendapat Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad di salah satu riwayat beliau, Imam Ahmad, bahwasanya hukumannya adalah hukuman pelaku zina. Pendapat pertama, berarti dipilah muhson atau ghairu muhson kalau hukumnya zina, hukum zina. Wadhaba Ahmadu wa Ishaqu wa jama'atun min ahli al-hadis ila anna haddahu al-qatlu bi kulli halin. Dan Imam Ahmad dalam satu riwayat yang lain, Ishaq ibn Rahuyah dan sejumlah ulama dari kalangan ahlul hadis berpendapat hukumannya adalah bunuh. Ala kulli hal, apapun keadaannya, muhson atau ghairu muhson, enggak pandang bulu. Nah, kalau dia melakukan zina itu dengan dia ini orang yang ada hubungan mahram. Wa kadzalika ittafaqu kulluhum ala anna law asaba bi ismin nikah aliman bitahrim anau yuhaddu. Sekarang yang lain lagi. Ya, kata beliau, mereka sepakat. Nah, para ulama sepakat semuanya terhadap orang yang berhubungan dengan mahram fi ismin nikah dengan label nikah. Nah, anak nikah, anak laki-laki nikah dengan ibunya sendiri, bapak nikah dengan putrinya sendiri. Ada enggak? Ada. Belum lama geger di luar negeri. Nah, semoga enggak ada dalam negeri. Mereka ya karena kebebasan mereka untuk istilahnya hak asasi. Nah, masalah-masalah privasi enggak boleh ada gangguan dari pihak lain. Itu hak asasi katanya. Nah, asal enggak ganggu kamu apa urusan kamu katanya. Nah, bapak nikahi putrinya. Nah, cerai dengan istrinya, yang dinikahi adalah anak putrinya. Nah, ibu nikah dengan anaknya, anak laki-lakinya. Ini beberapa jadi. Kalau alasannya mereka sejarah itu, kalau bagaimana dengan anaknya Adam alaihissalam? Itu lain permasalahannya. Kalau itu terjadi, ya itu berlaku bagi anaknya Adam. Syariatnya Rasul alaihissalatu wassalam berbeda. Jelas. Nah, telah datang nas. Bukan berarti syariatnya nabi-nabi dahulu berarti semuanya boleh bagi kita. Tidak. Ikhwanul jazakumullah. Mereka sepakat bahwasannya dihukum. Ada hadnya. Kalau ismun nikah. Di bawah label nikah. Dalam keadaan tahu tentang haramnya. Kalau tidak tahu, ikhwan jazakumullah, lain permasalahan. Nah, maka itu nanti hukumnya difasah. Dipisah harus setelah ketahuan. Ketemu misalnya di sebuah kota lama, enggak tahu, berpisah, enggak tahu, menahu, ketemu, nah, kemudian nikah. Nah, di perjalanan pernikahannya, usut punya usut, keduanya, loh, kok ketemu, ya, masih mahram ternyata. Nah, masih mahram, satu bapak atau satu ibu, misalnya. Nah, maka ketika ketahuan itu harus fasakh. Nah. Ya, tidak perlu cerai, sudah langsung fasakh. Digagalkan pernikahannya. Nah, karena mahram, adapun yang selama tidak tahu itu tidak dihukumi dosa. Karena tidak tahu. Maka beliau, lau asobah bismin nikah, kalau tetap melakukannya dengan label nikah, aliman bitahrim. Tahu tentang haramnya. Dan itu adalah mahram. Anahu yuhad. Maka dia dikenakan had, hukuman. Illa Abu Hanifah wahdahu, kecuali pendapatnya Abu Hanifah. Fa'inau ro'a fidalika subhah muskitatun lil had. Karena itu adalah subhah. Menggugurkan had. Tidak dikenakan had. Wa munazi'uhu yakulun. Maka orang-orang yang membantahnya, membantah Abu Hanifah, pendapatnya Abu Hanifah, mengatakan, idza asabaha bismin nikah faqad zadal jarimah ghilabun wa siddah. Apabila melakukan hal tersebut dengan label nikah, justru dia telah menambah kejahatan, menambah dosa berlipat-lipat. Kenapa? Fa innahu irtakaba mahdurain adimain. Karena dia melakukan dua bentuk larangan yang besar. Mahdurul akadi, yakni larangan untuk mengadakan akad. Yang jelas itu mahram, kok tetap nekat. Itu sudah terlarang, akadnya sendiri sudah melanggar syariat. Wa mahdurul watai, dan yang kedua larangan untuk menggaulinya. Dua larangan yang dilakukannya. Fa kaifa tukhaffafu anhul uqubah? Lantas bagaimana kok bisa diringankan hukumannya? Dua bentuk pelanggaran yang besar. Bidami mahduril aqdi ila mahduriz zina. Dengan digabungkannya pelanggaran, melanggar larangan akad dan sekaligus larangan yakni zina. Sehingga pendapat yang kuat yang disepakati oleh mereka para ulama kecuali Abu Hanifah yakni had. Tentu hadnya adalah yakni lebih daripada sekedar zina kalau dilakukan akad. Karena dua dosa yang terjadi. Dosa akadnya sudah dosa, zinanya adalah juga dosa. Wa amma wat'ul mayitah fa fihi qaulan lil fuqaha. Sekarang masalah yang lain lagi. Ini ada hubungan-hubungan penyakit-penyakit ini. Adapun menggauli orang yang telah meninggal, wanita yang meninggal misalnya. Fafihi kaulani lil fuqaha, padanya terdapat dua pendapat di kalangan fuqaha. Wahuma fi madhabi Ahmad wa ghairih, dan kedua-duanya ada pada madhab Imam Ahmad. Ada dua riwayat Imam Ahmad. Ahaduhuma, yang pertama adalah yajibu bihil had, wajib ditegakkan had. Ya, ini berarti al-qatl. Wa waqaul Auza'i. Dan ini pendapat Imam Al-Auza'i, fa inna fi'lahu a'damu jurman wa akbaru damban li'anau indamma ila fahisatihi hadku khurmatil mayitah. Karena pelakunya lebih besar dosanya, lebih besar kejahatannya. Kenapa? Dikarenakan tergabung padanya perbuatan pertama fahisah. Nah, perbuatan kejinya. Orang sudah meninggal. Nah. Yang kedua, hadku hurmatil mayitah, melanggar kehormatan si mayit. Nah, yang tidak boleh menyakitinya, tidak boleh aib-aibnya dibicarakan, harus dihormati dengan cara syar'i. Nah, memandikannya pun tidak boleh kita keras-keras menekannya, apalagi memukulnya, membawanya dengan baik, menguburkannya, sebagainya. Nah, maka padanya lebih besar dosanya, lebih besar kejahatannya, tergabungnya antara perbuatan fahisah dan melanggar kehormatan jenazah. Ini menurut pendapat yang pertama wajib. Pendapat yang lainnya adalah menyatakan tidak wajibnya had. Berarti kalau tidak wajib had, ya ini dilakukan takzir. Takzir, hukuman, takdib. Hukuman supaya dia tidak mengulang lagi perbuatannya. Entah di penjara, entah di cambuk, entah di rupa takzir. Kalau tidak wajib had. Namun yang kuat yang beliau sebutkan ya ini di hukum had. Hukumnya adalah had karena terkumpulnya dosa lebih besar daripada sekedar perbuatan fahisahnya. Melanggar kehormatan jenazah. Masih ada bab yang lain. Yaitu masalah hukum berhubungan dengan bahimah, binatang. InsyaAllah selamat. Dan ini ada barusan juga, belum lama beritanya. Ya. Nah. Yaitu kera yang di jadikan objeknya, na'udzubillah. Kita tambah 5 menit. Kalau gitu. Wa amma wat'ul bahimati falil fuqaha fi salah satu akwal. Adapun berhubungan dengan yakni hewan, maka para ahli fikih memiliki tiga pendapat. Ada 3 pendapat di kalangan ahli fikih. Ahaduha annahu yu'addab wala hadda alaih, dia diberi takdib, takzir, hukuman untuk mendidik, mengarahkan. Tidak ada had, ini ketentuan hukum. Wa hadza qaulu Malik wa Abi Hanifah wa Syafi'i fi ahadi qaulaihi wa qaulu Ishaq. Ini pendapatnya Imam Malik, pendapatnya Abu Hanifah, dan pendapat salah satu dari Imam Syafi'i. Dari 2 pendapat beliau. Wa qawlu Ishaq juga pendapat Ishaq Ibnu Rahuyah. Wa qawlu Sani, pendapat yang kedua kata beliau. Anna hukmau hukmaz zani. Anna hukmau hukmuz zani. Hukumnya seperti hukum pezina. Yujladu ingkana biqon. Dia dicambuk kalau memang masih bujang. Wa yurjamu in kana muhsanan, dirajam kalau dia muhsan. Wa hadza qaul Hasan, dan ini adalah pendapat Al Hasan Al Basri. Wa qaul Salis, pendapat yang ketiga, anna hukmau hukmul luti. Hukumnya adalah hukum pelaku liwat, homosek. Nasa ali Ahmad, ini datang penegasannya oleh Imam Ahmad. Fayah ruju ala riwayataini fi haddihi. Hal huwal qatlu hatman au huwa kazzani. Ya, ini keluar dari 2 riwayat tentang hukumannya dari 2 riwayat Imam Ahmad. Ya, ini harus dibunuh ataukah hukumnya seperti ya ini berzina. Orang yang berzina. Walladzina qalu, yang berpendapat haddu al-qatl, hukumnya adalah hukum bunuh. Hukumnya dibunuh. ihtaju bima rawahu Abu Daud, berdalil dengan riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Abu Daud min hadis Ibn Abbas anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari hadis Abdullah Ibn Abbas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, man atabahi matan faktuluh waktuluha ma'ah. Siapa yang mendatangi hewan, maka bunuhlah dia, dan bunuh pula bersamanya hewan tersebut. Nah, fa'il dan maf'ulnya dibunuh. Nah, hadis ini juga dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya Imam At-Tirmidzi, dalam sunannya Imam Al-Hakim, Imam Daruqutni, Imam Baihaqi, dan sanadnya adalah hasan. Dihasankan dengan sawahid-sawahidnya ada oleh Syaikh Al-Albani dalam Irwa'ul Ghalil. Nah, hadisnya hasan, berarti adalah yuhtajju bih, bisa dijadikan hujah, bisa dijadikan dalil. Ini pendapat yang pertama, hukumnya adalah bunuh. Nah, qalu wa li annahu wat'un la yubahu bihal. Mereka pendapatnya juga yang menguatkan adalah karena yang demikian berarti menggauli sesuatu yang tidak boleh sama sekali sebenarnya. Fa kana fil qatlu ka hadil luti, maka hukumnya adalah bunuh seperti hukuman bagi pelaku liwat. Nah, pendapat yang pertama, wa malam yaro alil had kalu, sedangkan yang berpendapat hukumannya adalah bukan had, bukan hukum bunuh, mereka berpendapat lam yasih hafil hadis, karena hadisnya tidak sahih. Walau sahalakulna bihi, kalau sekiranya sahih, tentu kami akan berpendapat sesuai dengan hadis tersebut. Walam yakhilalana mukhalifatuhu, yang tidak halal bagi kami untuk menyelisih hadis kalau itu sahih. Dan kita telah mengetahui hadisnya adalah sahih. Atau hadisnya hasan. Yaitu yuhtajubi, bisa dijadikan dalil. Maka pendapat yang rajih adalah pendapat yang menyatakan hukumannya adalah had. Berlaku hukum bunuh. Nah, berlaku hukum bunuh. Cuman berbeda dalam riwayat. Apakah itu hukumnya seperti luti, pelaku liwat, jatuhkan dari tempat yang tinggi, dalam keadaan terbalik, dan disertai lemparan batu. Ataukah dihukum bunuhnya seperti hukum rajam. Ini berselisih pendapat kaifiahnya di kalangan para ulama. Al-Imam Qayyim mengisyaratkan hukumannya seperti hukuman luti. Karena, ya ini, sisi ada sisi kesamaan, yaitu wat'u la yubahu bihal, menggauli dengan yang tidak diperbolehkan apapun keadaannya. Nah, demikian ya ikhwan jazakumullah, beberapa ahkam yang disebutkan oleh Al-Imam Qayyim rahimahullah selain membantah yaitu pendapat yang menyatakan hukum liwat itu hukumannya lebih ringan daripada hukuman zina. Yang roji adalah hukumannya bahkan lebih berat daripada hukum zina, yakni yang disepakati adalah al-qatl, dibunuh. Nah, dan beberapa hukum yang serupa dengan hukum liwat, yakni hukuman yang diperlakukan kepada pelaku incest, yakni hubungan yang ada hubungan mahram atau hubungan sedarah. Begitu juga yang yakni berhubungan dengan mendatangi hewan. Ini adalah penyakit-penyakit syahwat yang melanggar dari sisi syar'i dan juga pelanggaran dari sisi tabiat naluri kodratnya yang Allah Ta'ala tetapkan bagi manusia. Nas'Allah salamah wal afiyah. Semoga Allah Ta'ala menjaga kita dari berbagai keburukan dan kejelekan, baik yang zahir maupun yang batin. Semoga Allah Ta'ala memberikan hidayah dan taufik